menimpa dirinya, tiada berharta benda, apalagi seorang kasih yang mencintai. Pada dirinya sungguh besarkah dosanya yang membuat dirinya menderita dan sengsara. Jadi pada